الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita telah masuk pada pembahasan al-mamnu' minas shalah yang secara umum terbagi menjadi berapa? Indak ya Akbar. Terbagi menjadi dua, yaitu apa lain? Dia menjadi ilah sharif dengan satu ilah dan enam yang mamnu' minas sharif dengan sebab satu ilah saja. Kemudian yang kedua, yang mamnu' minas sharif karena sebab dua ilah. Dan kita baru mengambil jenis yang pertama, yang mamnu' minas sharif karena satu ilah. Ada berapa macam, Rifki? Dua, yaitu yang diakhiri dengan alif ta'nis. Alif ta'nisnya berapa macam? Dua, yaitu maksurah dan mamdudah. Untuk mamdudah syaratnya apa? Indah Ja'far. Untuk alif ta'nis mamdudah syaratnya apa? Surat. Apa Umar? Alifnya adalah alif zaidah. Terus, nah, satu. Nah, setelah apa? Tiga huruf asal atau lebih. Tayyib. Kemudian yang kedua jenisnya apa? Ahmad. Sigha mut'al jumu'. Apa maksud sigha mut'al jumu'? Apa itu sigha muntahal jumu'? Apa ini? Sigha dengan wazan mafa'il atau mafa'il. Ini dari isi wazannya, dari isi maknanya. Sigha untuk apa? Jamak taksir yang tidak akan mungkin dijamakkan lagi setelahnya. Nah, jadi ini sirah dari jamak taksir yang tidak akan mungkin lagi dijamak lagi setelah itu. Tapi kemarin ada tugas sama. Makna ya asawir. Asawir mufradnya apa? Aswira. Apa Ridwan? Asawir. Belum kemana hari tiga. Apa? Apa? Hah? Siwar. Siwar. Aswira kayaknya sama bentuk jamak. Siwar jamaknya aswira, kemudian dijamaklahkan lagi menjadi asawir. Maknanya? Gelang-gelang. Asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Gelang-gelang dari emas dan permata. Masabih Akbar. Mufradnya apa? Misbahun. Mahari. Apa Umar? Ha? Mihrab. Baik. Kita lanjutkan. Thanian. Ma yumna min as-sarfi bisababi illatain. Yang menghalangi, yang terhalangi dari tanwin dengan sebab dua illah. Alladhi yumna'u min as-sarfi bisababi illatain imma an yakuna 'alaman aw sifatan. Nah, isim yang terhalangi dari tanwin dengan sebab dua illah, kemungkinannya dia itu alam atau sifat. Nah, baik. Fal'alamu yumna'u min as-sarfi fi sittati mawadhi'. Adapun alam, nah, dia terhalangi dari tanwin pada enam tempat. Al-awwal idza kana mu'annatsan nahwu Hamzata wa Maryama wa Aisyata. Yang pertama apabila dia itu mu'annats, ikhwan fillah. Naam. Jadi alamiah yaitu illah dari sisi apa? Dari sisi lafaz. Tayyib. Dia terhalangi dari sharaf pada enam tempat. Yang pertama jika mu'annats. Jadi alamiah ma'at ta'nits. Alamiah sebagai nama bersamaan juga dia mu'annats. Dan mu'annatsnya bi ghairi alif, dengan selain alif. Kenapa? Karena mu'annats dengan alif telah dilewati di depan bahwa dia itu mamnu' min as-sarf dengan sebab satu illah saja. Tayyib. Contohnya Hamzah. Nah, Maryam wa Aisyah. Untuk Maryam wa Aisyah jelas karena ini nama untuk mu'annath. Jadi dari sisi nah, maknanya memang mu'annath. Tapi kalau Hamzah, nah, dia alam untuk laki-laki, cuma lafadznya mu'annath dikarenakan ada ta'nits padanya. Makanya di catatan kaki nomor 4 perhatikan al-alam al-mu'annathu thalathatu anwa'. Nama-nama yang mu'annath itu ada 3 jenis. Al-awwal mu'annathun fil lafzi wal ma'na. Mu'annath pada lafadz dan maknanya. Jadi lafadznya mu'annath, ada tanda-tanda ta'nits, maknanya juga mu'annath. Kenapa? Karena untuk na'am menunjukkan perempuan. Nahu Fatimatu wa Makkatu. Na'am. Di situ ada alamat ta'nitsnya yaitu ta, dan memang digunakan untuk mu'annas secara makna. Yang kedua mu'annatsun fil lafdi faqat. Ya, mu'annas pada lafadznya saja. Tapi untuk maknanya menunjukkan mudzakkar. Nahwu Hamzah wa Talhah. Fahuma mu'annatsani bil lafdi faqat. Keduanya mu'annas dengan sebab lafadz saja. Kenapa? Li'annahuma makhtumani bi'alamatin min alamati ta'nits. Sebab keduanya diakhiri dengan tanda di antara tanda-tanda ta'nits. Wahiyya at-ta'ul marbutah, yaitu ta' marbutah. Ta' yang apa? Terikat. Maksudnya marbutah terikat, tidak terbuka. Kalau ta' yang maftuhah, itu yang setelah apa? Penulisannya apa? Terbuka seperti ba', tapi titik dua di atasnya. Kemudian jenis yang ketiga mu'annatsun fil makna faqat. Mu'annats dari sisi maknanya saja. Nahwu Maryamu wa Zainabu. Li khuluwihima min alamati ta'nitsi tsalats. Dikarenakan kosongnya kedua na'am hal tersebut dari tanda-tanda ta'nits yang tiga. Na'am. Jadi maknanya memang mu'annath karena digunakan untuk nama mu'annath. Maryam, Zainab, apa ada laki-laki namanya Zainab? Hah? Adanya Zainal. Halo Zainab, na'am, taib untuk perempuan. Nah, alamat ta'nits yang tiga itu tidak ada untuk menunjukkan lafadznya itu mu'annath. Tak, tidak ada. Alifu ta'nits al-mamdudah juga tidak ada. Alifu ta'nits al-maksurah juga tidak ada. Jadi ingat-ingat berarti faedah di sini juga bahwasanya tanda-tanda ta'nits itu ada tiga. Adanya tak, adanya tak badannya, atau adanya alif ta'nits yang mamdudah maupun maksurah. Taib. Fala'alamul mu'annathu Yumna'u minasarfi illa makana minhu arabiyan thulathiyan sakinal wasati. Nah, maka nama-nama mu'annas, ikhwanifillah, nama-nama untuk perempuan. Pokoknya semua nama untuk perempuan itu apa? Yumna' minasarf. Terhalangi dari na'am apa? Terhalangi dari tanwin. Kecuali apabila ya illa makana minhu arabiyan thulathiyan sakinal wasat, kecuali nah apa-apa yang dari nama tersebut yang memang nama Arabi, memang itu nama Arabi digunakan orang Arab, kemudian thulathiyan cuman terdiri dari tiga huruf dan sakinal wasat ya yang pertengahannya sukun. Contohnya Hindun. Hindun. Tayyib. Nah, kalau Hindun maka fayajuzu man'uhu wa sarfuh. Maka boleh untuk apa? Untuk terhalangi dari sarf atau boleh juga apa? Di sarf, di tanwin. Boleh tidak ditanwin, boleh ditanwin. Boleh Hindu, boleh Hindun. Tapi yang masyhur ikhwanillah untuk Hindun di tanwin. Ja'a Hindun ra'aitu Hindan maratu bihindin. Nah, tapi boleh juga apa? Ja'a Hindu, ja'at Hindu apa? Nah, ja'at Hindu. Nah, ra'aitu Hinda maratu bihinda. Nah, ta'id. Kalau yang nam ajami apa? Bukan Hindun tapi Hunda. Nah, ya. Ya. Hunda. Kalau itu semuanya mamnu minasarf, enggak bisa di enggak bisa di tanwin. Hah? Alif. Apa? Alif maksurah. Apanya? Hunda. Nah. Hunda makanya apa? Mamnu minasarf. Diperhatikan ya Hanifilah tiga jenis na'am alam mu'annath ini. Na'am tiga jenis alam mu'annath, yang laf wa makna, kemudian lafad saja atau makna saja, kemudian tanda-tanda ta'nits itu apa. Ya harus ada salah satu dari tiga ini. Kemudian faedah yang ketiga, semua nama untuk perempuan itu apa? Itu mamnu' minasarf. Oleh karena itulah seandainya saja, seandainya saja seorang ibu menamakan anak perempuannya apa? Misalnya dari nama laki-laki biasanya apa? Misalnya Umairun. Ya, Umairun. Umair, kalau kemudian enggak dijadikan nama perempuan, jadinya apa? Mamnu' minasarf. Nah, mamnu' minasarf. Paham? Karena semua nama perempuan tayyib mamnu' minasarf. Dikecualikan tiga dan dikecualikan tadi satu kondisi yaitu apa? Apabila itu nama Arabi cuma tiga huruf yang tengahnya apa? Sukun. Itu boleh mamnu' minasarf, boleh tidak. Paham? Baik. Kemudian yang kedua, idza kana ajamiyan zaidan ala thalathi ahruf. Apabila nama itu ajami, namanya ajami berarti asalnya bukan dari kalangan Arab, yang lebih dari tiga huruf, tahu Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Tayyib. Lalu bagaimana kita mengetahui suatu nama itu ajami? Perhatikan catatan kaki nomor 5. Wa tu'rafu 'ujmatul ismi bi umur. Nah, keajamian suatu isim itu diketahui dengan beberapa perkara. Minha khurujuhu an abniyatil arab. Keluarnya nam isim tersebut dari apa? Dari taib wazan arabi. Khanifillah, susunan wazan arabi. Binanya. Abniyah maksudnya bangunan dalam apa? Dalam susunan suatu kata. Ismail. Nah, ka Ismail ini naam keluar dari apa? Keluar dari naam wazan nama dalam bahasa Arab. Wa minha naqlul a'immah, di antara juga yang menunjukkan ujmah adalah penukilan dari imam-imam nughah. Misalnya si Bayh mengatakan ini nam ajam. Contohnya. Wa minha an yajtami'a fihi ma la yajtami'u fi kalamil Arab. Di antaranya menunjukkan ujmahnya suatu kata yaitu tergabung padanya huruf-huruf yang tidak tergabung pada kalam Arab. Taib. Karena dalam bahasa Arab ada beberapa huruf yang tidak akan apa? Tidak akan jajar, ya. Dan ini diketahui dengan tatabbu, dengan meneliti kalam Arab. Nah, misalnya jim dan sad. Coba antum cari kata dalam bahasa Arab yang di situ na'am gabungan ada jim dan sad. Nah, tayyib. Nah, kalau tergabung jim dan sad, sudah itu adalah kalam ajami, seperti saulajan, saulajan. Tayyib. Awil jim wal qaf, atau jim dan qaf. Ini juga menunjukkan na'am ajami, kalau kita dapati kalam suatu kata kok di situ tergabung padanya jim dan qaf, seperti manjaniq. Apa makna manjaniq? Hah? Apa? Tempat tempurung. Mesin alat tempur untuk melempar apa? Hah? Mortir. Nah, alat pelontar dalam perang. Nah, zaman dulu yaitu ibarat apa meriam sekarang ini untuk melontar batu atau melontar bola api. Ini manjanib. Tayyib. Awil jim wal kaf, atau tergabung dari jim dan kaf, seperti sotoraja. Nah, kalau di tempat kita sokaraja, kalau ini sokaraja. Nah, sokaraja jelas apa? Nama tempat, ya kan? Wa jami'u asma'il anbiya alaihi wassalatu wassalam ajamiyatun, dan semua nama-nama nabi alaihi wassalatu wassalam itu ajami. Illa arba'ah, kecuali empat, ya, yang arabiyah khanifillah, yaitu Muhammadan wa Salihan wa Syu'aiban wa Hudan. Nah, ini nama nabi yang apa? Yang arabi. Wa ulhiqa biha fi sarfi Nuhun wa Lutun li khifatihima, dan diikutkan dengan nama-nama tersebut untuk bisa ditanwin khanifilah, yaitu Nuh dan Lut. Kenapa? Karena nama ringannya, walaupun asalnya itu nama ajami atau arabi. Nuh dan Lut nama ajami. Tayyib. Wa yajma'uha qauluka sun syamlah. Ya, sun syamlah. Untuk menggabungkan apa? Semua nama-nama yang apa? Nama-nama nabi yang munsharif. Sun yaitu Salih, Nun Nuh, Syamlah Syu'aib, Mim Muhammad, Lam apa? Lut, kemudian Ha Hud. Nah, cuman perlu diketahui dari na'am keenam nama tersebut yang selain Arabi mana? Nuh dan Lut. Nanti tiga. Taib, ini baru kita ambil dua. Kalau bergabung dengan alam, yaitu dia dijadikan sebagai nama, nama mu'annath, itu ajami, apa? Mamnu' minas sharaf, atau nama dari apa? Dari bahasa ajam. Taib. Barakallahu fiikum. Taib.